harjan lingkung lembur sinangling talaga jaman cirata bukti nu nyata bakti pangabdian karya mutohaga cirata hiji carita bikin ayeuna jaga cirata ngeneng carita sungkem rasa satiang cirata anye wisata mekar di tatar Sunda cirata lambang kahaya nanjung tekad tatandang hiji carita bikin ayeuna jaga cirata ngeneng carita sungkem rasa satia cirata objek wisata mekar di tatar Sunda cirata lambang kahayang nanjung dekat tatandang nanjung tekad tatandang.